Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha fatha minhuma rijalan kathiyaran wa nisa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ خَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ wa syarul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adhan ya Allahu wa iyyakum minan nar. Halibuddin rahimani wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak karunia-Nya. Nikmat-Nya baik yang zahir maupun yang batin telah terlimpah kepada kita yang menuntut kita semuanya untuk mensyukurinya. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih dalam masalah walimah. Nah, barakallahu. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang hadisnya Anas bin Malik di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah dengan sesuatu yang sangat sederhana. Nah, barakallahu. Tapi diambil faedah dari situ bahwasanya walimah itu perkara yang harus diadakan namarakulafikum dalam pernikahan namarakulafikum. Ada banyak fungsi yang sudah kita sebutkan namarakulafikum. Dan walimah tidak harus megah nam. Bahkan Rasulullah SAW cukup dengan dua mutsyair. Dua mutsyair. Karena amarakallahu fikum dalam sebuah riwayat yang juga disebutkan pada kesempatan yang lalu, Rasulullah SAW mengadakan walimah pada pernikahan beliau dengan nam Sofiyah bintu Huyai dengan walimah berupa tamar, keju dan samin kemudian diaduk. Nah, amarakallahu fikum. Ulat ya, nawarakalau. Khairibidnah makum dan dimakan bareng-bareng. Bahkan ya khairibidnah makum. Kalau melihat riwayat tersebut, itu pun hasil urunan. Nawarakalau, hasil urunan. Khairibidnah makum jangan bareng-bareng. Munahadah namanya, urunan nawarakalau. Jadi orang yang safar, masing-masing mengeluarkan bekalnya, kemudian nanti dikumpulkan, kemudian dimakan bareng-bareng. Nah, orang kelawit. Mulahat. Khadifitlah mukumu. Itu kebiasaan yang berlangsung pada mereka sejak zaman dahulu. Nah, orang kelawit. Maka kali ini kita akan membahas tentang masih dalam hal walimah. Bagaimana kalau namarakallahu fikum ada undangan walimah yang masuk kepada kita Naam, lebih dari satu. Nawarawala, lebih dari satu. Ya. Kali fitnah makmumah. Dan undangan itu di hari yang sama misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Mana yang harus kita dahulukan? Kali fitnah makmumah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya memenuhi undangan walimah itu hukumnya wajib. Ya, selama tidak ada hal-hal yang memalingkannya dari hal-hal mungkar yang ada di dalamnya. Ikhwali fillah makmumah. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang hal itu. Tapi kita baca terlebih dahulu hadis terakhir yang kita baca, yaitu hadisnya Anas bin Malik. Naam warakallahu fikum. Man hafadzal hadis falyaqut. Qala al-muallifu rahimahullah wa an rajulin min as-sahabah. Ini mafhum ya. Ini nama mubham, mubham. Mubham as-sahabah lah ya tuh. Ya, mubham. Nya sahabah itu tidak bermasalah karena kulluhum udul. Karena sahabah kulluhum udul. Qala bidnakum. Qala beliau bercerita atau beliau bersabda amarakallahu fikum. Saya ulang lagi, wa an rajulun min ashabin nabi alaihi salatu wasallam qala, dan dari seorang laki dari sahabat nabi alaihi salatu wasallam dia bercerita, idat tamaa da'iyan, apabila berkumpul dua pengundang. Fa'ajib akrobahuma baban. Maka ijabailah, penuhilah undangan orang yang paling dekat pintunya. Namaraklahu. Dari pengundang tadi. Fa in sabaqa ahaduhuma fa ajibil ladzi sabaqa. Naam. Kalau salah satunya dari salah satu dari keduanya itu lebih dahulu mengundang, maka engkau penuhi yang lebih dahulu. Qalibillah marhamakumullah. Naam. Ini mungkin kan amarakallahu fikum terjadi ada undangan yang masuk lebih dari satu. Nah, di hari yang sama. Kalau di hari yang berbeda kan enggak ada masalah. Kita bisa memenuhi ini, memenuhi itu kan itu ya. Nah, warakallahu fikum, enggak ada masalah. Di hari yang sama, nah warakallahu fikum. Kali bisnah makumullah. Datang undangan kepada kita lebih dari satu. Maka kali bisnah makumullah. Kalau betul-betul ya, harus memilih salah satunya dan tidak bisa dikompromikan. Maka kata Rasulullah alaihi wasallam memberikan dua cara. Yang pertama, dilihat yang paling dekat pintunya dengan kita. Namaraqallahu. Dikarenakan namaraqallahu fa inna aqrabahuma baban akrobahuma jiwaron. Dikarenakan yang paling dekat pintunya itu yang paling dekat ke tetanggaannya. Nah, warakallahu. Ya, kali fitnah makmum. Sekarang kalau misalnya ada rumah, ya, rumah tetangga ya. Ini pepet dengan temboknya pepet dengan rumah kita. satunya namarakallahu fikum enggak pepet sama sekali. Tapi namarakallahu fikum pintunya dibaliknya. Namarakallahu pintunya dibaliknya. Sementara ini pintunya namarakallahu fikum di apa? Di hadapan rumah kita misalnya. Nih. Sebenarnya rumahnya pepet namarakallahu, temboknya pet gitu loh namarakallahu. Mana yang lebih dahulu kan? Pengen dahulukan akrabahuma babat. Masa omah tembok pepet lebih di itu, lebih di ya dahulukan yang sana. Ya Rasulullah SAW mengatakan akrabahuma babat. Ya. Yang paling namarakallahu fikum dekat pintunya. Namarakallahu fikum. Wa in sabaqa ahaduma fa ajib bil ladzi sabaq. Nih. Ya, di hari yang sama namarakallahu, tapi pengundangnya ada di antara keduanya yang apa? Yang lebih dahulu mengundang. Maka yang lebih dahulu itu yang di namarakallahu fikum di datang. Namarakallahu fikum. Kalibit namuk musyal barakallahu fikum. Di sini ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah. Berkaitan yang pertama, berkaitan dengan kondisi hadisnya. Dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, rawu Abu Dawud wa sanadu dhaifun. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanad hadis ini dhaif. Maka disebutkan oleh Syekh Al-Fasam, al-hadis hasanun li syawahidihi, bi syawahidihi. Rawu Ahmad wa Abu Dawud wa anhu al-Bayhaqiyyu min tariq Yazid bin Abdul Rahman Ad-Dalani. Hari ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Dan dari Imam Abu Dawud, Imam Al-Bayhaqi meriwayatkan hadis ini dari jalan Yazid bin Abdul Rahman Ad-Dalani. An Abil Ala Al-Audi an Humaid bin Abdul Rahman an rajul min ashabi Nabi alaihi wasallam fa dzakara. Dari Humaid bin Abdul Rahman, dari rajulun, dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Nih, dan beliau menyebutkan hadis. Wa hadza sanad, wa hadza sanadun dhaifun. Maka sanad ini adalah sanad yang dhaif min ajli Yazid bin Abdul Rahman Ad-Dalani. Karena padanya ada seorang rawi yang bernama Yazid ibn Abdurrahman Ad-Dalani. Qala al-Hafidz mengatakan shaduqun yukhti'u katsiran wa kan yudallis. Al-Hafidz mengatakan dia ada rawi yang shaduq, banyak melakukan kesalahan dan dia biasa mentadlis. Nah, barakallahu. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz juga Fitalhis, yang dimaksud adalah Talhisul Habir. Ba'da'an azzahu li Abi Dawud wa Ahmad. Setelah beliau menyandarkan hadis ini kepada Abu Dawud dan Imam Ahmad, beliau mengatakan isnaduhu dhaif. Sanadnya dhaif. Iya. Karena rawi tadi. Nawarakallahu fi Yazid bin Abdurrahman Ad-Dalani. Wa qal mundiri. Dan berkata Imam Al-Mundhiri rahimahullah, fi isnati Yazid bin Abdurrahman Ad-Dalani wasaqahu Abu Hatim, yani Ibn Hibban, Abu Hatim Al-Busti. Nah, warakal di tausik oleh Abu Hatim. Waqal Imam Ahmad la ba'sabih. Sementara Imam Ahmad mengatakan la ba'sabih. Waqala Ibn Ma'in laysa bi ba'sun. Ibn Al mengatakan laysa bi ba'sun. Waqala Ibn Adi yuktab hadithuhu wa in kana fihi lin. Ditulis hadisnya meskipun padanya ada kelemahan. Waqala Sun'ani, berkata Imam As-Sun'ani rahimahullah ta'ala, an hadzal hadis, tentang hadis ini, rijaluhu mawthuqun, Rijalnya, rawi-rawinya terpercaya, walau syahidun fil Bukhari. Dan hadis ini memiliki penguat dalam Sahih Bukhari min hadisi Aisyah, dari hadisnya Aisyah. Nah, barakallahu fiik. Kila ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innali jarani. Innali jaraini. Ayyuhuma ahda? Atau ayyuhuma uhdi?" "Wahai Rasulullah, saya punya dua tetangga. Mana dari dua tetangga tersebut yang lebih layak aku kasih hadiah?" "Nam, yang lebih saya dahulukan untuk saya beri hadiah padanya." Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ila aqrabihima minki baban." Yaitu kau berikan kepada yang paling dekat pintunya dengan rumahmu. Ini khairatinakum. Sehingga hadis ini barakallahu fikum dikatakan oleh Syekh Al-Basam, ini hadis yang hasanun li ghairi. Hasanun bi syawahidi. Barakallahu fikum. Hadis hasan dengan penguatnya. Ya khairatinakum. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua terkait dengan fawaid yang bisa diambil dari matan yang pertama. Fihi masru'iyatu iqamatil walimah fi zawaj. Pada hadis ini terdapat faedah disyariatkannya mengadakan walimah dalam pernikahan. Wa annaha min sunnatil Muhammadiyah. Dan sungguh mengadakan walimah untuk pernikahan merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam barakallahu. Naam. Biasane sing gagal nglakoni ngene iki ya. Iku sing naam barakallahu nikahnya dikasiri. Ngasiri. Naam barakallahu. Ya, kalau dilakukan nanti ketahuan sama istri yang kedua atau yang pertama, naam barakallahu fikum. Nih, sehingga tidak diadakan walimah. Ya itu ya. Ya kalau diwet nama kemudian barakallahu fikum. Nah, kata pernikahan yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, naam barakallahu fikum, ya disyariatkan melakukan naam barakallahu fikum walimah. Acara walimah, pesta pernikahan. Sebagaimana Rasulullah SAW, walaupun dengan sesuatu yang sangat sederhana. Dan itu daf'an lil fitnah. Untuk mencegah terjadinya fitnah di tengah-tengah masyarakat. Dan fungsinya adalah i'lan. Untuk memberitahukan kepada mereka bahwasanya mereka yang sedang menjalin hubungan pernikahan tadi telah sah menjadi suami istri. Jadi faedahnya besar. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu semakin menguatkan kepada kita. Bahwasanya ad-din mabniyun alal masalih. Agama itu dibangun di atas kemaslahatan. Jadi ketika agama mensyariatkan seperti ini, itu maslahatnya wadah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok disyaratkan walimah untuk pesta pernikahan untuk apa? Untuk pernikahan. Maka di antara jawabnya ya, karena banyak maslahatnya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan agama tidak akan merintahkan sesuatu. Yang sesuatu itu tidak ada maslahatnya. Pasti ada maslahatnya. Karena ad-din mabniyun alal masalih. Agama itu dibangun di atas kemaslahatan. Fijal biya. Wadar illa qaba'i. Dan itu ada pada dua-duanya ada. Dalam acara walimah tadi. Jalbul masalih. Wadar ul mafasid. 6. Mendapatkan kemaslahatan. dan mencegah kemadharatan. Yang kedua, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, fi masru'iyatu ijabati ad-da'wati liman tu'iyah. Nama barakallahu fikum. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang disyariatkannya memenuhi undangan bagi siapa yang diundang. Nah, barakallahu fikum. Wa anna fil marratil ula wajibatun. Naam, wa fis tsaniyah mustahabbatun wa fis tsalitsah muharramatun. Pada pesta hari pertama wajib. Pesta yang kedua, nggih. Nawarakallahu fikum. Pada pertandingan itu ya, misalnya pestanya dilakukan berulang-ulang, maka yang pertama wajib dipenuhi, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh atau bahkan haram. Nah, kenapa? Terdapat padanya apa? Unsur nawarakallahu berbangga-bangga. Allah alam bisawab. Yang ketiga yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah fihi masru'iyatu ijabatis sabiq minad da'yaini awid da'in. Padanya terdapat penjelasan disyariatkan untuk memenuhi undangan yang datang terlebih dahulu dari berapa pengundang. Dari dua pengundang atau berapa pengundang. Li'anna lahu fadlus sabaq fid da'wah. Dikarenakan dia punya keutamaan mengundang lebih dahulu. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Fa'in kana fid da'wati sawa. Kalau undangnya sama. Nyeh. Qaddama aqrabahuma baban min babil mad'u. Maka didahulukan yang paling dekat pintunya. Nih, dari pintunya orang yang diundang. Nah, warakallahu fikum. Walianau lahu mizatun. Nih, mizatu qurbil jiwar. Dikarenakan dia memiliki keistimewaan kedekatan ketetanggaan. Nah, warakallahu fikum. Kedekatan ketetanggaan. Ngerti ya? Walibidnamakum jalan warakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam fi bayanu haqqil jar ala jari. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang hak tetangga atas tetangganya. Wa anna haqqahu kabirun, dan bahwasanya hak tetangga itu besar. Bagaimana enggak besar? Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya menjadikan itu sebagai hisol iman. Bukan barometer keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dengan ia ikram terhadap tetangga, menunjukkan bahwasanya tetangga itu memiliki hak yang sangat besar. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nih, dalam Al-Quran juga disebutkan wajaridil qurba, wajaril junubi. Nih, termasuk yang harus kita memberikan ihsan kepada mereka adalah jaridil qurba, tetangga dekat. Khairatnya mungkin para kalau. Wal hadis fi dzalika katsiratun, dan hadis yang menjelaskan tentang hal itu sangat banyak sekali. Sampai-sampai khonifidna makmuh Rasulullah SAW pernah mengatakan, Jibril pernah menasihatkan kepada saya tentang tetangga. Seakan-akan tetangga itu akan mewarisi. Saking apa? Saking besarnya hak tetangga. Sampian isaah kepada tetangga itu lebih besar dosanya daripada kamu melakukan isaah kepada yang lainnya. Nih, kalau kamu nyuri misalnya, kamu curi barang orang lain, nih itu dosanya lebih kecil daripada kamu mencuri barangnya tetangga. Kamu ganggu orang lain lebih kecil dosanya daripada engkau ganggu tetangga. Tetangga itu orang yang paling pertama ya terkait dengan kondisi kita di rumah. Sampian misalnya kalau mau pergi meninggalkan rumah kamu, ya ada kambing, ada ayam, ada apa saja yang ada di rumah. Kamu akan pergi ke tetangga. Mas-mas saya mau pergi jauh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh untuk berapa hari. Nye. Minta tolong. Itu kambing saya nanti kasih makannya. Makannya sudah apa? Sudah tersedia. Itu ada ayam saya itu. Kasih makannya. Sudah ada makanannya. Tetangga. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nye. Sehingga layak kalau kemudian syariat. Nye. Mewasiatkan kepada kita untuk ihsan kepada mereka dan menjadikan itu sebagai barometer keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Faedah yang berikutnya yang diambil dari hadis ini, fihi anna minal hukuki allati bainal aqarib wal jiran wal astiqa. Padanya ada penjelasan bahwasanya termasuk hak-hak yang ada antara kerabat, tetangga, teman adalah ijabatu dakwah. Nah, warakulah. Itu memenuhi undangan. Itu termasuk hak ya. Kalau teman kita undang, hak mereka adalah kita penuhi undangan itu. Kalau tetangga kita ngundang, termasuk haknya adalah kita penuhi undangan tetangga itu. Lebih-lebih kerabat kita yang undang. Nih, sudah gitu kerabat kita adalah tetangga kita. Sudah gitu kerabat kita adalah partner kita. Lebih. Nih, sangat dianjurkan, sangat ya enam besar keharusannya kita untuk barakallahu fikum mengijabah, kecuali ada hal-hal yang malingkan dari memenuhi undangan tadi, siapapun dia, baik yang undang tetangga kita, yang undang teman kita, yang undang kerabat kita. Kalau emang di situ ada sesuatu yang menjadikan kita tidak bisa mendatanginya karena ada apa, kemungkaran, ya kita nggak datang. Itu termasuk hak mereka. Watabatul aziarat dan berziarah, ya saling berziarah. Saling berziarah. Dia berziarah dengan kita pun berziarah dengannya. Fa inna la ta'thiran kabiran fi safa'il qulub wa jalbil mahabba wa tusikis silah. Maka itu semuanya punya pengaruh yang sangat besar dalam membersihkan hati. Ya. Menggapai kecintaan dan menguatkan hubungan. Ya. Khonibitullah ma'alaikum warahmatullahi. Faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekhul Besar, al-afdal liman yakumu bi ijabati dakwah wa yakumu bi ziyarati man lahu haqqun alaihi أو يأتت في مرضه ونحوه أيًا بما ذلك التقرب إلى الله. Nah, barakallahu fiik. Dan yang paling afdal bagi mereka yang melaksanakan, ya, memenuhi undangan berziarah kepada, ya, teman-teman atau kepada sanak kerabat, atau mengunjungi, ya, orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit dan yang lain sebagainya, untuk menyiapkan upaya itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyahsulul khairul kabir wal ajrul jazil, supaya mendapatkan kebaikan yang besar dan pahala yang berlimpah. Nah, barakallahu. Itu tentunya demikian, nah, barakallahu. Kalau sekedar antum ziarah saja ada faedahnya. Ada faedahnya. Nah, barakallahu. Tapi kalau dibarengi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan niatan takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar fadilahnya. Nah, barakallahu. Ikhwani fillah, kemudian barakallahu. Dan itu sayang kalau kemudian kita apa? Kita terluput darinya. Ya, ikhwani fillah, kemudian barakallahu. Yaitu terluput dari menyiatkan hal-hal itu semuanya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, kemudian barakallahu. Nah. Ikhwani fillah, rahimakumullah. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan amarakallahu dari beberapa faedah hadis ini. Nah, amarakallahu. Ya. Dengan demikian berkaitan dengan nawarakallahu fikum, dengan walimah, hukum-hukum walimah, hukum mendatangi walimah. Nawarakallahu, sampai sini selesai. Nawarakallahu fikum dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala. Nih, pada hadis berikutnya Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan tentang adab-adab makan. Karena dalam walimah itu nanti ya tentunya sampean akan makan. Kan itu ya. Sehingga ketika kamu datang ke wali untuk makan, antum juga bisa menerapkan apa yang disebut oleh mu'alif di sini berkaitan dengan adab-adabnya. Nah, barakallahu. Apa saja adabnya? Nantikan pada kesempatan yang akan datang. Naktaibatul qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.